بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab sifat kiamat atau hari kiamat, surga dan neraka, bab yang ke-8 pada halaman 250. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu ad-dukhan. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-8 ini dengan mengatakan bab ad-dukhan. Bab ad-dukhan, asap. Ya, ad-dukhan, asap. Dan juga dalam bahasa Arab sekarang ini, kata ad-dukhan digunakan untuk yang dihisap kemudian keluar asap. Apa? Rokok. Ya. Jadi rokok bahasa Arabnya ad-dukhan. Ya. Jangan digunakan nanti untuk membeli rokok di Arab Saudi sana. Ya. Beli rokok dengan mufradat kata-katanya, kosakatanya sudah diketahui itu dukhan. Ad-dukhan, asap. Dan ad-dukhan dalam permasalahan hari kiamat ada sebagai tanda atau salah satu dari tanda hari kiamat. Ya, salah satu dari tanda hari kiamat adalah ad-dukhan. Apakah ad-dukhan itu hanya terjadi di hari kiamat, atau sebelum-sebelumnya sudah ada keluar ad-dukhan yang juga membawa azab? Ya. Nampaknya dari hadis-hadis yang dikeluarkan yang dibawakan oleh Imam Muslim, ad-dukhan yang dimaksud dengannya bukan ad-dukhan di hari kiamat, ya, tetapi ad-dukhan, asap yang sudah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Muslim membawakan dalil yang ungkapan orang yang mengatakan ad-dukhan itu terjadi di hari kiamat lalu dibantah dengan riwayat yang beliau bawakan di bawah bab ini. Baik, kita baca hadis yang pertama, 7015. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. حديث عبد الله بن مسعود yang dibawakan oleh radhiyallahu ta'ala an yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini tujuannya untuk menetapkan bahwa ad-dukhan, asap yang membawa azab, itu terjadi sebelum hari kiamat. Meskipun juga di antara tanda hari kiamat nanti ada ad-dukhan. Ya. Ada ad-dukhan, ya. Dimulai cerita Abdullah ini, hadis Abdullah ini dengan cerita. Dimulai dengan cerita yang diriwayatkan oleh Masruq, muridnya Ibn Mas'ud, Masruq Ibn Al-Ajda' rahimahullahu ta'ala. Ia mengatakan: kunna inda abdillahi julusan. Kata Masruq, muridnya Abdullah bin Mas'ud, kami suatu ketika duduk-duduk di dekat Abdullah, maksudnya guru mereka Abdullah bin Mas'ud. Kunna inda abdillahi julusan, kami duduk di dekat Abdullah radhiyallahu ta'ala an, wa huwa muttaji'un bainana. Ketika itu dia sedang berbaring, berada di tengah-tengah murid-muridnya, dan dia berbaring. Ya, dan dia berbaring. Memang keadaannya bukan sedang belajar agama, bukan bermajelis, tetapi mungkin dia sedang berbaring, tiba-tiba dikerumuni oleh murid-muridnya. Ya, berbaring istirahat, lalu tiba-tiba dikerumuni untuk mendengarkan pertanyaan, untuk melihat adabnya, bagaimana dia berbaring, ya, bagaimana dia nanti bermuamalah dengan orang yang datang menjumpainya. Inilah tujuan mereka. Jadi para penuntut ilmu dahulu, itu keberadaan mereka di dekat seorang alim bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, tetapi juga belajar adab, ya, mendengarkan melihat interaksinya dengan orang lain, kemudian dia ambil bagaimana nanti dia bersikap kepada orang yang bertanya, kemudian mendengarkan jawaban, kemudian kalau seandainya pertanyaan itu tidak baik, apa sikap guru mereka. Ini semua dipelajari dari seorang guru. Ya. Jadi bukan hanya duduk di majelis kemudian mendengarkan suara, mendengarkan kata-kata lalu dihafal. Tidak, mereka juga belajar adab. Makanya diriwayatkan di hadapan Imam Ahmad Ibn Hanbal Syaibani rahimahullahu ta'ala, duduk ribuan orang ketika dia bermajelis hadis. Karena mereka para ulama dahulu di masa-masa periwayatan hadis, majelisnya bukan hanya majelis pengajian seperti kita sekarang ini. Ya, tetapi ada majelis, ada kalanya majelisnya sekedar membaca hadis. Imam Ahmad mengatakan seperti yang didengar tadi. Haddatsana fulan qala haddatsani fulan an fulan an Abi Hurairah taran. Itu yang hanya dibacakan. Yang mencari hadis itu menghafalnya, ada yang menulisnya untuk dihafal pula, untuk diriwayatkan dari Imam Ahmad. Itu ribuan yang ada di majelisnya, kata para ulama. Itu yang ribuan, yang dari ribuan itu 500 atau 200-an yang tujuannya menghafal hadis, mencari hadis. Tetapi sisanya tujuan mereka bukan sekedar mencari hadis, atau bukan tujuannya untuk menghafal hadis, tetapi untuk belajar adab dari Imam Ahmad. Bagaimana ketika dia membacakan hadis, bagaimana dia bersikap terhadap orang yang tidak terlalu mendengarkan. Nah, ini semuanya diambil. Bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia nanti marah, ini semuanya mereka ambil, mereka lihat dari sikap dan adab seorang ulama. Ya. Jadi mungkin kalau kita bayang-bayangkan kejadian Abdullah bin Mas'ud dengan Masruq dan kawan-kawannya, kita heran juga, kok masa guru enak-enaknya berbaring sementara murid-muridnya duduk-duduk di sekitarnya. Coba duduk pula lah, hormati juga murid-murid. Ya, mungkin saja majelisnya bukan majelis membaca kitab, atau bukan majelis tahdis, bukan pengajian. Dia sedang duduk-duduk sementara murid-muridnya yang memang haus terhadap kebaikan yang ada di gurunya, mereka mendekatinya, mereka mengelilinginya dan mengitarinya. Ini subhanallah, pelajaran yang luar biasa. Ternyata dari berbaringnya Abdullah bin Mas'ud dapatlah hadis ini. Hadis yang sekarang ini, kejadiannya kan dia sedang berbaring. Ternyata tidak luput dari seorang ahli ilmu untuk didapatkan darinya ilmu. Walau dalam kondisi memang dia tidak formal menyampaikan ilmu. Ya. Kata Masruq, fa'atahu rajulun. Tiba-tiba datang menjumpainya seorang laki-laki. Ya. Faqal, kata yang datang tadi, ya Aba Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan ini dijelaskan oleh An-Nawawi di kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Yang istimewa di kitab Al-Arba'in Nawawiyah, bagi yang ingin menghafal, Arba'in Nawawi artinya kumpulan hadis, empat puluhan kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim ini. Dia kumpulkan 42 hadis, lalu dinamakan dengan 40-an. Ya. Jumlah semuanya 42. Ya. Dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan hadis-hadis yang menjadi kunci-kunci hukum, menjadi kaedah-kaedah, menjadi patokan-patokan beragama. Ya, hadis-hadisnya, dan dia berusaha bagaimana semua hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, dari 40 hadis ini, beliau ketika pertama kali meriwayatkan seorang hadis dari seorang sahabat, dia akan menyebutkan dengan kunyahnya. Sampai Umar bin Khattab saja ketika dia membawakan hadis pertama, dia sebutkan kunyahnya, An Abi Hafsin Umar bin Khattab. Ya, kunyahnya Abu Hafs Umar bin Khattab. Kita ke Abdullah bin Mas'ud ini, ketika dia membawakan hadis, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Di awalnya mengatakan An Abi Abdurrahman. Pertama kali hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud ini dia bawakan, dia sebutkan kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala akhbarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, thumma yakun 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakun mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi malakun fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyin am sa'id, wa inna fa walladhi nafsi bi yadihi, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ini hadis lengkap yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Yang kita inginkan adalah kunyahnya tadi, Abu Abdurrahman. Ya Abu Abdurrahman, kata yang datang tadi, berarti dia familiar, dekat, tahu, kenal dengan Abdullah bin Mas'ud sehingga dia mengenali kunyahnya. Karena memang terkadang orang ketika dikenal dengan nama, kunyahnya tidak dikenal, tidak tersohor seperti namanya. Tetapi ada orang yang tersohor dengan kunyahnya, namanya sampai-sampai tidak dikenal. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, saking tersohornya dia dengan kunyahnya, orang tidak mengenali namanya. Bahkan beberapa pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, dan bahkan di ringkasan Tahdzibut Tahdzib itu takrib tentang nama dan nama ayah serta nasabnya Abu Hurairah. Tetapi yang dia kuatkan, Ibnu Hajar menguatkan nasabnya Abu Hurairah, namanya dan nasabnya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Ya. Orang tidak mengenal Abu Hurairah dengan namanya Abdurrahman, apalagi nama ayahnya Sakhr. Orang lebih mengetahui dia dengan Abu Hurairahnya. Jadi ada orang yang dikenal dengan kunyah tapi namanya tidak dikenal, dan ada orang yang dikenal dengan namanya seperti Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya susah untuk diketahui. Tetapi kalau orang yang sudah mengenal nama dan kunyahnya, berarti ada unsur kedekatan. Ya, ini yang terjadi pada orang yang datang ini. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, inna qassan inda abwabi kinda. Qasan, tukang cerita. Jadi dahulu yang berceramah itu, mungkin lebih banyak di zaman sekarang ini, dahulu yang berceramah itu beberapa macam orang. Di antaranya adalah orang yang ceramahnya isinya cerita-cerita saja, hikayat-hikayat. Ya. Ada dahulu orang yang isi kajiannya untuk memberikan sentuhan-sentuhan, mengajak orang kepada kebaikan, dipenuhi oleh cerita-cerita. Ini dalam bahasa, dalam istilah mereka namanya qasan. Ya. Tukang ceramah yang ceramah isinya adalah, yang ceramahnya isinya cerita, kisah-kisah. Ya. Kata yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ada seorang qasan. Dia bukan, jangan dikira qasan ini orang biasa-biasa. Dia orang yang duduk di majelis, di depannya banyak orang yang mendengarkannya, dan nanti isi tema dari apa, isi materi dari yang dia sampaikan cerita. Berbeda dengan ulama, tentu di situ ada dalilnya, ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada takrirul masalah, ada bagaimana dia menyimpulkan pembahasan, bagaimana dia menganalisa. Ini yang ilmiah. Sementara yang kisah-kisah tadi tidak ilmiah. Memang terkadang orang banyak tersentuh olehnya dengan cerita-cerita yang menyentuh, cerita-cerita yang menarik, tetapi hanya sebatas pengaruh cerita. Ya, tidak ilmiah. Dan itu ada di zaman para sahabat. Mulai di zaman sahabat sudah ada orang-orang yang seperti ini. Dan saya katakan tadi, di sekarang ini banyak yang seperti itu profesinya. Dia punya modal untuk memodal keahlian dalam bertutur kata, bercerita, retorikanya luar biasa. Nah, kemudian nanti dia baca-baca cerita-cerita. Mungkin 1001 malam itu dia sudah kuasai ya. Cerita Abu Nawas dia kuasai, cerita apa lagi nanti dia berceramah. Kan kadang ada pelajaran-pelajaran yang diambil hikmah, ada sesuatu yang bisa dijadikan edukasi dalam kehidupan, tetapi dia tidak memberikan tidak menegakkan di atas pondasi. Kalau yang berdasarkan ilmu itu di atas pondasi, ditegakkan di atas pondasi, ada memunculkan keyakinan. Ya, ini yang maksud dengan qasan. Ya, kata orang tadi, ada seseorang qasan inda abwa bikinda, di pintu kinda. Kinda suatu tempat di Kufah. Ya. Hakadha qala. Nah, satu tempat masuk ke kota Kufah. Abdullah bin Mas'ud di akhir ayatnya berada di Kufah. Ya. Walaupun sebelumnya dia di Madinah dan pasca perseteruan di antara para sahabat dia pergi. Ya, dia pergi kemudian dia menetap di Kufah. Menetap di Kufah. Dan di situ muncul nanti madrasah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an di Kufah. Kindah itu di Kufah. Di salah satu pintu Kindah yang ada di Kufah ada seorang qasan tukang hikayat yaqussu yang sedang berceramah, sedang menyampaikan kajiannya. Wa yaz'umu, ini yang berhubungan dengan kita, dengan bab kita. Wa yaz'umu, dan dia mengklaim anna ayat ad-dukhan, bahwa ayat surat ad-dukhan. Ya. Di yang tadi ada di dalam hadis ya. Apa ayat surat ad-dukhan? Ayat yang berbicara tentang dukhan, ya, tentang asap, itu ceritanya kata beliau, taji'u, datang nanti asap tersebut, fata'khudhu bi'anfasil kuffar. Ini yang dimaksud siksa. Nanti dukhan, asap tadi, akan menghentikan nafas orang-orang kafir. Ya. Akan menghentikan nafas orang-orang kafir. Sebagai siksa. Ya. Asap ini memang terkadang bisa jadi azab. Kita di Pekanbaru ini ya, merasakan ya. Bahkan libur sekolah dahulu gara-gara asap. Ya. Dan mengakibatkan penyakit pernafasan. Dan ini enggak. Dukhan itu nanti akan menghentikan pernafasan orang-orang kafir. Akan menghentikan, mematikan. Ya. Kata yang bercerita ini. Kata yang bercerita. Sementara orang yang beriman, pengaruh asap tersebut hanya seperti flu, fileknya. Hanya itu saja. Tidak menyakitkan. Ya'khudzul mu'minin minhu kahai'atiz zukam. Apa diartikan di sini az-zukam? Pileknya. Pilek. Ya, itu hanya sekedar ada pengaruh pilek tapi tidak membahayakan, tidak mematikan, berbeda dengan orang kafir. Ini cerita si fulan tadi. Ya, bahwa ayat dukhan itu ceritanya nanti di hari kiamat datang asap, orang kafir semuanya ditewaskan. Sementara yang beriman pengaruhnya hanya seperti pilek saja. Katanya, ya. Faqala Abdullah, maka mendengar cerita dari yang datang tadi, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, wajalasa wahwa ghadban. Dia kan tadi sedang berbaring. Datang orang menceritakan isi ceramahnya tukang kisah tadi. Ternyata ceramahnya bercerita tentang sesuatu yang gaib yang akan terjadi nanti di hari kiamat berupa dukhan, yang ia menurut ceritanya dukhan itu nanti muncul dan membinasakan semua orang kafir, sementara orang beriman dampak dan pengaruhnya hanya berupa pilek saja. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata tegak dari baringnya, ya, wajalasa wahwa ghadban, dan bahkan dia marah murka. Ya. Ini luar biasa ketika agama Allah ini di otak atik begitu saja tanpa ilmu. Jadi orang-orang yang berilmu pasti ada ghirahnya, muncul ghirahnya. Dia senang santai istirahat berbaring, tiba-tiba datang masalah ini. Maka dia duduk dan berkata sambil marah, ya ayyuhan nas. Ini adab pelajaran yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kejadian ini, kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, takutlah kepada Allah. Man alima minkum syai'an falyakul bima ya'lam. Jadi dia tidak menuduh-nuduh, kalian tidak mengetahui, kalian bodoh semuanya. Tidak. Dia berikan pelajaran. Siapa di antara kalian yang memiliki ilmu, maka berbicaralah sesuai ilmunya. Sesuai ilmunya. Nah, ini yang luar biasa, adab. Yang diucapkan, yang diperbincangkan sesuai dengan pengetahuan. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Man alima minkum syai'an falyakul bima ya'lam. Wa man lam ya'lam. Dan siapa yang tidak memiliki ilmu, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Ya. Jangan berbicara di luar pengetahuan sendiri. Jangan berbicara tanpa ilmu. Ya. Katakan saja Allahu a'lam. Fa'innahu, karena sesungguhnya, a'lamu li ahadikum, lebih menunjukkan keilmuan seorang kamu, an yakula, jika dia mengatakan, lima la ya'lam, terhadap apa yang dia tidak ketahui, Allahu a'lam. Jadi kata-kata Allahu a'lam itu terkadang menunjukkan betapa orang yang mengatakannya itu berilmu. Dan ini yang terjadi pada Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ibn Anas, imamu daril hijrah, salah seorang dari ulama madhab. Datang orang dari miwara'in nahar, mimbila di Khurasan, datang diutus oleh kaumnya untuk membawa pertanyaan-pertanyaan, meminta fatwa kepada Imam Malik. Lebih dari 30 pertanyaan. Ketika disampaikan kepada Imam Malik, pertanyaan pertama, apa kata Imam Malik? Allah, la adri. La adri. Kedua, la adri. Ketiga, la adri. Dari sekian banyak pertanyaan, mungkin hanya beberapa saja, tidak lebih dari jari tangan kita. Bisa jadi 6 pertanyaan, atau yang penting kurang dari 10. Dari sekian banyak pertanyaan, kurang dari 10 yang dia menjawabnya, sisanya dia mengatakan la adri. Orang tadi penuh heran. Imam Malik yang namanya sampai ke mana-mana saja, sampai ke berbagai penjuru dunia, bahwa dia seorang ulama, dan saya datang utusan kaum saya, lalu saya akan membawa kata-kata tidak tahu saja. Ya. Kan jawabannya tidak tahu. Kata Imam Malik, iya. Kalau nanti kamu pulang kepada mereka, sampai kepada mereka, beritahu mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa dia seorang yang berilmu. Maka perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, fa innahu a'lamu li ahadikum ay yakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Sesungguhnya lebih menunjukkan berilmunya salah seorang kamu jika dia mengatakan terhadap apa yang dia tidak mengetahuinya, Allah yang lebih mengetahui. Kenapa dia tetap menjawab? Kenapa dia tetap berbicara padahal dia tidak punya ilmu? Ya. Sementara sekali berimam Malik saja, ya, dari sekian banyak pertanyaan, hanya beberapa yang dia bisa jawab, kemudian yang sisanya dia mengatakan la adri. Begitu bahagianya dia mengatakan kata-kata tidak tahu. Ya. Sementara kita susah untuk menjawab. Makanya saya pribadi ketika diminta untuk mengisi pengajian bukan pengajian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan, intinya fatwa, saya mengatakan susah. Nanti saya terbentuk terlatih untuk tidak berani mengatakan tidak tahu. Ya, 1, 2, 3, tidak tahu. Susah mengatakan tidak tahu. Orang yang bertanya pun kesal, kecewa, dan kita tidak mau seperti itu. Padahal kita memang tidak tahu. Kalaupun ada pengetahuan tetapi tidak yakin dengan jawaban, maka kita harus mengatakan tidak tahu. Daripada kita menyampaikan jawaban yang kita tidak yakin dengannya lalu ternyata salah. Ini kita kan berbicara tentang agama Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengarang sebuah kitab yang namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Pemberitahuan kepada orang yang menandatangani atas nama Allah. Ya, kan dia ketika menyampaikan agama Allah, seakan-akan dia, inilah agama Allah. Ini harus berhati-hati ketika kita katakan sesuatu itu agama Allah, padahal bukan agama Allah. Makanya tadi di antara ayat yang dibaca oleh imam ini dalam salat, dosa yang paling besar antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu di atas kesyirikan malah. Berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Ini dosa terbesar. Ya, dalam urutan yang dibawakan oleh Allah tadi di ayat, lalu di ujungnya Allah mengatakan wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bila kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Dan ini yang sangat membuat Abdullah bin Mas'ud murka. Ya, maka dia ingatkan, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Ya. Kemudian setelah dia memberikan memberikan peringatan itu, lalu dia menukilkan hadis, menukilkan dalil, fa innallaha azza wa jalla qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada nabinya, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Ya, katakanlah. Ini perintah Allah kepada nabinya. Ini di surat apa? Surat Sad ayat 86. Qul, katakanlah, ma as'alukum alaihi min ajrin. Saya tidak meminta kepada kalian upah dari tugas ini. Alaihi itu dari tugas dakwah. Dari membawa, mengemban dakwah ini, saya tidak meminta kepada kalian upah. Katakan kepada mereka, hai Muhammad. Wa ma ana minal mutakallifin, dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang mengada-ada. Nah, itu tadi, sampai nabi pun diperintah oleh Allah untuk berbicara sesuai yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengancam nabinya. Kalau tidak salah di surat Al-Haqqah, apa? La akhadnahu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Sebelumnya apa? Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Ya, walau taqawwala al-haqa. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Ini ancaman Allah untuk nabinya. Bukan untuk kita. Nabi saya mendapatkan ancaman bila berbicara atas nama Allah sedikit saja di luar aturan Allah. Allah memberikan ancaman yang sangat keras. Walau taqawwala. Taqawwala artinya mengada-adakan kata-kata. Ya, alaina atas nama kami, kata Allah, ba'dal aqawil, sedikit dari ucapan-ucapan. Ya. La akhadnahu bil yamin, thumma laqata'na minhul watin. Akan kami siksa dia dengan hakadha, madza qal? Madza la akhadnahu bil yamin, ma mana? Akhadna minhu bil yamin. Ma fi. Berkata Sa'di, la akhadnahu minhu wa la akhadna minhu bil yamin. Maka kami pegang dia pada tangan kanannya. Ya, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami putuskan darinya al-watin. Al-watin di sini adalah irqun muttasilun bil qalbi. Urat yang bersambung ke jantung. Jadi akan kami tarik urat jantungnya. Siapa ini yang diancam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana dia mengadakan ucapan-ucapan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya. Ini yang dimaksud dengan wa ma ana minal mutakallifin, dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang mengada-ada. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a minan nasi idbaran. Ini kata dukhan yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud yang benar. Ya. Dukhan yang ada dalam ayat adalah inna Rasulullah sallam, sesungguhnya Rasulullah sallam lamma ra'a minan nasi idbaran. Ketika melihat manusia-manusia, orang-orang banyak berpaling. Berpaling dari dakwahnya, dari agama yang disampaikannya. Tidak ada yang mau menerima. Tidak ada yang mau menerima. Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf. Ini doa Nabi. Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf. Ya Allah, tujuh seperti tujuh Nabi Yusuf. Ya. Tujuh seperti tujuh Nabi Yusuf. Apa itu maksudnya? Raja yang bermimpi, inni ra'aitu sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Tujuh sapi kurus memakan tujuh sapi gemuk. Dan ini akan ada penafsirannya setelah itu, yaitu tujuh tahun menikmati hasil panen yang hasilnya banyak, nanti akan dimakan oleh tujuh tahun lagi. Habis semua diludesi oleh tujuh tahun yang kekurangan. Ya, nah, ini yang diminta oleh Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang berpaling, yang tidak mau menerima. Sab'un ka sab'i Yusufa. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'akhadathum sana. Inilah hasil dari doa Nabi, maka menimpa orang-orang Quraisy sanatun, kekeringan. Ya, sanatun, kekeringan, kemarau panjang. Ya. Hasat kulla syai. Hasat itu mencabut ke akar-akarnya. Jadi kekeringan itu tidak ada yang tersisa. Persis dengan kejadian tujuh tahun di masa Nabi Yusuf, habis semuanya. Kemarau panjang itu menghabiskan semua bekal, semua sisa-sisa. Ya. Hasat kulla syai. Hatta akalu, kata Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai mereka memakan al-julud. Kalau kita sekarang tidak merasa asing orang makan kulit. Kalau dahulu asing memang. Karena kulit tidak dimakan. Kulit hewan ya. Tidak dimakan. Jangankan kulitnya, perutnya saja tidak dimakan. Ya. Salal jazur. Itu tidak dimakan. Mereka hanya memakan dagingnya saja. Ya. Kalau kita sekarang habis semua. Habis semua. Isi perut habis. Ya, kikil habis. Kulit tak tersisa. Nah, di sini menunjukkan kelaparan yang luar, kekurangan makanan yang luar biasa akibat dari doa Nabi, sampai-sampai mereka memakan kulit hewan padahal sebelumnya mereka tidak peduli. Disembelih unta, kulitnya dibuang begitu saja. Yang mereka ambil dagingnya. Ya. Kemudian wal maitata, bahkan mereka memakan bangkai. Ya. Memakan bangkai. Minal ju' lantaran kelaparan. Ya. Wa yanduru ila sama'i ahaduhum, kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang dari mereka tadi yang ditimpa oleh kemarau yang menghabiskan, mencabut ke akar-akar semua makanan, sampai-sampai salah satu dari mereka melihat ke langit, fayara ka hayatid dukhan. Nah, ini yang dimaksud dengan kejadian dukhan itu di zaman Nabi. Dia melihat di langit itu ada seperti asap, ya, yang membuat asap, berarti ini asap panas. Sudahlah kemarau, asapnya asap panas yang tidak menyisakan makhluk hidup selain mereka manusia, ya, ya, untuk menjadi makanan bagi manusia tersisa. Tidak ada satu pun tersisa. Itu yang dilihat oleh salah seorang dari mereka ketika mengarahkan pandangannya ke langit. Kemudian dalam kondisi seperti itu, fa'atahu Abu Sufyan. Datanglah kepada Nabi Abu Sufyan. Abu Sufyan anak pamannya. Ya, maaf. Abu Sufyan adalah anak dari anak paman Nabi. Abu Sufyan, maaf. Anak paman Nabi, bukan anak dari anak. Anak paman Nabi. Abu Sufyan ibn al-Harith. Al-Harith ayahnya Abu Sufyan adalah paman Nabi. Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Jadi datang Abu Sufyan Ketika itu belum Islam, karena Abu Sufyan masuk Islamnya setelah atau ketika penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah bersama anaknya Muawiyah. Ya. Ketika itu dia masih kafir, datang menjumpai Nabi dalam kondisi kemarau, kekurangan makanan yang menimpa orang Quraisy, orang-orang yang menentang Nabi SAW. Fa'atahu Abu Sufyan faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan wahai Muhammad kepada kemenakannya ini. Innaka ji'ta bukan kemenakan tetapi sepupunya. Ya. Innaka ji'ta ta'muru bi ta'atillahi wa bi silatir rahim. Engkau mengaku-ngaku membawa ajaran yaitu engkau perintah memerintahkan untuk mentaati Allah dan menyambung silaturahim. Ya. Engkau mengaku bahwa ajaranmu, dakwahmu adalah menyuruh untuk berbuat untuk mentaati Allah dan menyambung silaturahim. Ya. Wa inna qaumaka qad halaku. Sementara karena doamu, kaummu sendiri binasa. Kaummu sendiri binasa. Berarti apa yang kamu klaim bahwa dakwahmu menyambung silaturahim tidaklah benar. Ya. Kaummu telah binasa. Fad'ullaha lahum. Maka untuk membuktikan bahwa dakwahmu menyambung silaturahim, maka doakanlah atau berdoalah kepada Allah untuk mereka. Ya, untuk mereka. Berdoa untuk mencabut azab tadi. Berdoa untuk mencabut azab tadi. Qala Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, kata Abdullah bin Mas'ud, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nas. Maka tunggulah hari ketika langit datang membawa asap yang nyata. Ya. Fartaqib, tunggulah, nantilah. Hari di mana langit datang membawa dukhan yang mubin, nyata, jelas, yaghshan nas, meliputi semua manusia. Ya. Dan ini termasuk sifat dukhan di hari kiamat. Ya, sifat dukhan yang sebagai tanda hari kiamat itu nanti menutup pandangan. Tidak ada orang yang bisa memandang, gelap semuanya. Begitu tebalnya asap yang ada di langit. Ya. Jadi bumi ini begitu butuhnya ke langit. Ya. Kalau langit tidak memberikan cahaya, gelap dunia. Tidak mengirimkan cahaya darinya melalui cahaya matahari atau terhalangi ya, sampainya sinar matahari ke bumi, gelap bumi. Ya. Dan ketika itu dukhan itu menutup angkasa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW tertutup pandangannya ke langit oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja, kalau dia berada di antara langit dan bumi, tertutup. Saddal ufuq. Ya. Kalau dia bentangkan sayapnya, saking besarnya makhluk Allah tersebut. Dia malaikat yang terbesar, Jibril alaihi salam. Jadi dukhan tadi di hari kiamat seperti itu. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Walaupun tidak seperti dukhan di hari kiamat. Ya. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nas. Lalu dikatakan hadza adzabun alim. Inilah azab yang pedih. Sampai kepada firman-Nya innakum aidun. Ini yang menunjukkan bahwa dukhan itu bukan dukhan di hari kiamat. Tetapi dukhan di masa Nabi, karena setelah dukhan itu hilang, mereka balik lagi berbuat dosa. Berarti menunjukkan bahwa itu bukan di hari kiamat. Allah mengatakan, innakum a'idun, sungguhnya kalian akan kembali, maksudnya kembali berbuat dosa, berbuat kekufuran. Dan ini tidak akan mungkin terjadinya di hari kiamat. Karena kalau sudah terjadi di kiamat, tidak ada lagi yang berbalik kekufuran. Semuanya sudah sadar. Ya, semuanya sudah sadar. Inilah alasan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa dukhan itu yang terjadi di masa Nabi karena Allah mengatakan innakum aidun. Ya. Mana dia artinya di sini? Tentulah kalian akan kembali ingkar. setelah dukhon. Setelah dukhon itu dicabut, hilang, lalu manusia kembali ingkar. Dan ini tidak akan mungkin terjadi di hari kiamat, karena tidak akan ada lagi orang yang kembali mengingkari. Menunjukkan bahwa kejadian dukhon dalam ayat ini maksudnya di masa Nabi menurut pemahaman dan pendapat Abdullah bin Mas'ud. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, afa yuksafu azabul akhirati, apakah azab akhirat itu akan diangkat? Tidak. Kalau sudah tiba hari akhirat, azab tidak akan diangkat. Ya. Kalau di dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai yang di seperti banjir Nabi Nuh. Apakah banjir Nabi Nuh azabnya sampai hari kiamat? Tidak. Selesai waktunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia bukan azab akhirat, azab dunia. Begitu juga bencana-bencana, petaka-petaka, siksa dan azab yang diturunkan oleh Allah kepada setiap umat yang ingkar, itu kan berakhir. Kemudian muncul lagi yang baru umatnya. Sementara azab akhirat bila diturunkan oleh Allah tidak akan mungkin diangkat. Jadi Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa dukhan yang dimaksud dalam ayat ini, ya, dalam surat Ad-Dukhan itu terjadi di masa Nabi. Di masa Nabi. Sementara azab akhirat kalau sudah diturunkan oleh Allah tidak akan mungkin diangkat. Itu kata dia. Afa yukshafu azabul akhirah. Kemudian yauma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun. Ya. Pada hari ya. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ini juga menunjukkan kata Abdullah bin Mas'ud bahwa dukhan itu bukan di hari kiamat tetapi di masa Nabi. Karena al-batshatul kubra ini kata beliau, fal-batshatu yauma badrin, hantaman yang keras ini terjadi di perang Badar. Yang dimaksud dengan al-batshatul kubra adalah perang Badar. Ini tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Wa qad madat ayatul dukhan wal batshatu wal lizamu wa ayatul rumi. Kata beliau, telah berlalu kejadiannya tentang dukhan, tentang batsya, tentang lizam, dan juga ayat di surat Rum tentang bencana-bencana yang disinyalir itu akan muncul di hari kiamat. Itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dukhan yang ada dalam ayat surat dukhan itu yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah terjadi di masa Nabi. Kemudian tentang al-batsyatul kubra juga ancaman Allah, ini juga tidak di hari kiamat terjadinya tetapi sudah terjadi, yang maksudnya perang Badar. Begitu juga yang lainnya seperti lizam. Lizam ini indak tafsir وفسرها كلها في الكتاب إلا اللزام والمراد به قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما أي يكون عذابهم لازما أي هلكة. Jadi lizam ini yaitu bahwa azab yang pasti yang diancamkan oleh Allah terjadi. Pasti setiap Allah mengancam maka azabnya pasti terjadi. Ini namakan dengan lizama. Mesti terjadi. Seperti azab-azab yang pada umat-umat terdahulu ketika disampaikan kepada Nabi, sampaikan kepada mereka bahwa tunggu tiga hari lagi. Kaum Tsamud, tunggu tiga hari lagi. Dan mereka menunggu, ternyata memang pasti datangnya. Ini dimaksud dengan azab lizam, yang pasti kejadiannya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, kejadiannya sudah berlalu di masa Nabi. Ya, berlalu di masa Nabi. Waqad madat, dan sungguh telah terjadi berlalu ayat dukhan, yaitu fakta dari ayat yang ada di surat dukhan yang fartakib tadi. Kemudian juga al-batsyah yaitu di perang Badar, yang ini memang azab bagi orang-orang kafir Mekah. Perang Badar itu azab bagi mereka karena memang mereka benar-benar menderita kerugian yang besar. Tokoh-tokoh terkemuka mereka binasa ketika itu. Abu Jahal binasa, Al-Walid bin Al-Mughirah binasa, dan yang lain-lainnya. Uqbah bin Abi Mu'aid binasa. Dan tokoh-tokoh ini diseret oleh Nabi bersama para sahabatnya, kemudian dimasukkan ke sumur Badar. Ya, tokoh-tokoh mereka yang benar-benar keji dalam memusuhi Nabi itu dilemparkan, dikubur masalkan di sumur Badar. Setelah selesai dan 4 malam Nabi di Badar, kemudian dia pulang, singgah di sumur tersebut kembali, lalu dia mengatakan, wahai fulan bin fulan, dipanggil mereka satu persatu, sudah kalian dapatkan apa yang saya ancamkan? Ya. Dipanggil lagi yang lain, wahai fulan bin fulan, yang dia masukkan kemarin 4 hari yang lalu, engkau dapatkan apa yang saya ancamkan? Dipanggil satu persatu. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah mati, sudah dikuburkan, bahkan sudah mungkin bercampur dengan tanah? Ya, kata Nabi SAW, ma antum biasma'a ilayya minhum, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang saya katakan daripada mereka. Ya. Jadi ini tokoh-tokohnya, dan memang perang Badar merupakan batshatul kubra, hantaman yang keras kepada orang Quraisy. Mereka keluar dengan angkuh, dengan sombongnya, dengan membawa bala tentara yang besar, lengkap dengan persenjataan, ternyata mereka kalah. Itu yang dimaksud oleh ayat Al-Batshatul Kubra, ayat 16 surat yang sama, tetapi ternyata bukan maksudnya di hari kiamat. Kemudian juga Al-Lizam yang tadi kita jelaskan, ayatul Rum, maaf ayu kalam, tasarruf Rum al-Furs, ghalabat ar-Rum ala al-Furs, jadi juga termasuk ancaman dan kabar gembira memang untuk kaum muslimin, sementara untuk orang Mekah sebagai ancaman, yaitu menangnya Romawi menghadapi Persia, karena ini dua negara besar yang selalu berperang, ya, yang selalu berperang. Pada biasanya Persia yang selalu mengalahkan Romawi. Ya, tetapi Allah ceritakan di surah Ar-Rum itu sendiri. Alif lam mim ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Jadi ketika Romawi menang, Nabi SAW bertakbir. Ya. Karena ini berawal dari penerimaan surat. Ya, nampak dari sikap berdua. Surat Nabi sampai ke apa namanya penguasa Mbak Romawi ya, Heraklius Persia, Kisra, Kaisar atau Kisra, Kaisar Kisra, dia menerima surat Nabi, kemudian dikoyakkannya, dirobek-robeknya. Maka Nabi SAW mengatakan, berdoa semoga Allah merobek-robek kekuasaannya seperti dia merobek-robek suratku. Kemudian surat Nabi datang ke Romawi, ya, ke Herakl, Azim Rum, dan dia memuliakannya. Bahkan surat itu diterima, dibacakan kepadanya oleh penerjemah, kemudian diletakkan di tempat yang mulia. Tempatnya pun di tempat yang berharga, yang mulia, diletakkan surat Nabi, sampai datang Abu Sufyan ke sana dan diwawancarai oleh Heraklius, surat itu tetap terjaga. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah menjaga kekuasaannya sampai hari ini. Sampai hari ini Romawi atau sekarang Roma dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang menjadi makna dari secara kejiwaan kedekatan Islam dengan Romawi, dengan Persia berbeda. Ya, berbeda. Jadi itu yang mungkin dimaksud dengan ayatul Rum, dan itu sudah terjadi ancaman bahwa Romawi akan mengalahkan Persia, itu sudah terjadi. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga cukup panjang ya. Ya. Kita akan baca saja, kayaknya hampir senada dengan hadis yang sekarang. Silakan dibaca 7516. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووقيع قال حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال أخبرنا وقيع قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش قال حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رضي الله عنه رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام فقال عبد الله رضي الله عنه من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من فقه الرجل عندك فإن فإن di sini langsung ya min fiqhi ya ditambahkan di luar kata-kata fa inna fa bersambung dengan alif di bawahnya ada hamzah kemudian nun ya fa inna min fiqhi ar-rajuli ay yaqula lima la ilma lahu bihi Allahu a'lam innama kana hadha anna quraishan لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد وحتى أكلوا العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا فقال لمضر إنك لجريء قال فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال يعني يوم بدر ya hadis Abdullah bin Mas'ud lagi ya dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang dari jalur sanad yang banyak sekali ya dari melalui guru-gurunya yang banyak Abu Bakar bin Usaibah Abu Muawiyah Waqi' kemudian Utsman bin Abi Yahya bin Yahya Abu Quraib nanti sampai ke Amas dari Amas sampai kepada Abdullah bin Mas'ud sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian ceritanya agak sedikit berbeda redaksinya. Kata Masruk datang seorang laki-laki menjumpai Abdullah. Di situ tidak ada lagi duduk dan berbaring. Di sini ya. Datang seorang laki-laki menjumpai Abdullah bin Mas'ud kemudian dia berkata, "Taraktu fil masjidi rajulan yufassirul Qur'ana bi ra'yih." Saya tadi tinggalkan di masjid seseorang yang sedang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikirannya. Ya, dengan pemikirannya. Dan ini kekeliruan yang luar biasa. Al-Quran yang paling mengetahuinya Allah, kemudian Nabi. Maka kita harus menafsirkan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan penafsiran para sahabat. Sementara dia menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran. Yufassiru hadhil ayah. Yang ia tafsirkan adalah ayat ini. Yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Dia menafsirkan ayat tersebut dan mengatakan ini kejadiannya di hari kiamat. Ya'ti annasa yaumal qiyamah. Akan datang pada hari kiamat kepada manusia dukhanun asab fayakhudhu bi anfasihim. Akan mengantam pernafasan mereka hatta ya'khudahum minhu kahihati zukam. Yang akan mempengaruhi pernafasan seperti orang pilek. Yang merupakan adalah siksaan yang berat bagi mereka dan ini tafsir orang ini. Dukhan itu yaitu di hari kiamat datang merusak pernafasan. Kemudian faqala Abdullah kata Abdullah bin Mas'ud, man alima ilman falyaqul bih. Siapa yang punya ilmu, sampaikan ilmunya. Wa man lam ya'lam, dan siapa yang tidak berilmu, dia mesti mengatakan Allahu a'lam. Jangan mengada-ada. Lalu dia mengatakan tadi di lafaz yang pertama, fa innahu a'lamu Ya, fa innahu a'lamu li ahadikum. Di sini fa inna min fiqhi ar-rajuli an yaqula lima la ilma lahu bihi Allahu a'lam. Di antara tanda faqihnya seorang laki-laki terhadap agama ketika dia mengatakan terhadap apa yang ia tidak mengetahui Allahu a'lam. Tanda luasnya ilmu seseorang itu. Innama kana hadza, sesungguhnya adalah ini, maksudnya tentang dukhan ini, terjadi di masa dahulu. Anna Quraisyan lammasta'sat, ketika Quraisy semakin ingkar kepada Nabi SAW, ala Nabi SAW, da'a alaihim, maka Nabi doakan mereka dengan sinin, yaitu bencana kekeringan, ya, seperti yang terjadi di masa Nabi Yusuf. Fa'asabahum qahtun wa jahdun, maka ternyata memang menimpa Quraisy kekeringan dan kesusahan. Hatta ja'ala ar-rajulu, sampai-sampai seseorang yang duru ila sama, melihat ke langit. Fayara bainahu wa bainaha kahihatid dukhan minal jahdi, dia melihat antara langit dengan bumi, dengannya itu ada pembatas, ada asap, begitu kerasnya kehidupan mereka, asapnya asap panas. Wa hatta akalul idham, sampai-sampai mereka memakan tulang, kalau tadi apa, kulit dan bangkai, sekarang sampai tulang pun dimakan karena kekurangan makanan. Lalu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ketika itu ada seseorang yang mendatangi Nabi. Tadi siapa yang datang? Abu Sufyan. Kalau di sini tidak disebutkan namanya. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan wahai Rasulullah, berarti yang datang di sini bukan Abu Sufyan, karena dia mengatakan ya Rasulullah. Abu Sufyan ketika itu tidak akan mengucapkan Rasulullah karena tidak beriman. Ya. Berarti di sini ada tanda bahwa yang datang adalah sahabat atau seorang yang sudah masuk Islam. Ya Rasulullah, istaghfirillah li mudhar. Mohonkanlah ampunan untuk mudhar. Mudhar adalah kabilah besar yang begitu keras menentang Nabi dan menentang siapapun yang beriman. Siapapun yang beriman. Fa innahum qad halaku, kata orang tadi, sungguhnya mereka sudah binasa dengan kekeringan, kemarau. Faqal, kata Nabi, limudar, saya engkau minta untuk memohon ampun untuk mudar. Innaka lajari, kata Nabi, sesungguhnya engkau benar-benar berani, ya, meminta saya untuk memohonkan ampunan untuk mudar yang kejahatannya luar biasa, kepermusuhannya juga luar biasa kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman. Qal fada'allaha lahum, tetap saja Nabi mendoakan mereka, tetapi bukan memohonkan ampunan. Beda ya, mendoakan agar diangkat siksa dengan mendoakan ampunan berbeda. Berbeda. Sementara yang diminta istighfir, tetapi Nabi SAW tidak memohonkan ampunan, cuma berdoa agar siksa dan hukuman diangkat. Fa anzalallah inna kashiful adzab, sesungguhnya kami akan cabut atau akan angkat azab itu qalilan, sedikit. Ya. Innakum a'idun, sesungguhnya kalian akan berbalik atau kembali. Maksudnya mereka-mereka yang sudah mulai tenang, sudah mulai lapang, sudah mulai gembira karena siksa sudah diangkat, kembali berbuat dosa. Qal famutiru, setelah Nabi berdoa, maka mereka pun diturunkan hujan oleh Allah. Falamma asabathumur rafahiyya, tatkala kelapangan, kesenangan, ya, menginggapi mereka, qala adu ila ma kanu alaih, mereka kembali melakukan apa yang telah mereka lakukan dari pengingkaran terhadap kebenaran. قال فأنزل الله عز وجل maka Allah turunkan ancaman fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza adzabun alim. Itu yang tadi kita bahas, yawma nabtisul batshatal kubra, ini ancaman berikutnya pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Inna muntaqimun, sesungguhnya kami akan memberikan balasan, kata Allah. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah perang Badar. Jadi memang sudah terjadi, tidak seperti yang ditafsirkan oleh orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu tadi, dengan akalnya, dengan pemikirannya, yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang kedua yang memang kalau kita lihat intinya hampir sama, yaitu tentang dukhan. Dan Abdullah bin Mas'ud menafsirkan bahwa dukhan itu adalah kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan terjadi di hari kiamat. Sementara ulama yang lain menafsirkan di antaranya juga termasuk tanda hari kiamat. Ya, tanda hari kiamat. Satu hadis yang pendek ya, atau dua, silakan dibaca. 7017 dengan 7018. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال خمس قد مضينا: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, ada lima tanda besar, kejadian besar yang sudah berlalu. Ia menafikan itu akan balik di hari kiamat lagi. Yang satu adalah dukhan, asap tadi. Yang dua lizam, siksa yang mesti diberlaku untuk orang yang menentang. Kemudian Rum tadi, Romawi mengalahkan Persia. Al-Batsyah, hantaman, yaitu di perang Badar. Al-Qamar, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Itu sudah berlalu atau belum? Sudah. Jadi Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa lima tanda besar itu sudah terjadi. Dan mungkin dia berpendapat bahwa di antara tanda-tanda tersebut tidak akan terjadi lagi di hari kiamat. Ya. Kemudian ternyata tiga hadis ya. Tiga hadis lagi. Hadis berikutnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حديث tentang lima fenomena besar terjadi di alam ini, itu sudah terjadi semuanya, kata Abdullah bin Mas'ud, dibawakan kembali oleh Muslim dengan sanad yang lain. Ya, mislahu, senada dengan yang sebelumnya. Terakhir 7019. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. Ini hadis yang baru, hadis Ubay ibn Ka'ab, bukan lagi hadis Abdullah bin Mas'ud, yang isinya hampir sama ya dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud tentang tanda-tanda tadi, itu sudah terjadi semuanya dan tidak terjadi di hari kiamat. Ya. Ubay ibn Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, menafsirkan firman Allah, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan benar-benar kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekatnya, azab yang dekat atau azab yang ringan, rendah, sebelum azab yang besar, agar mereka kembali. Jadi ada dua azab di situ, azab yang adna dengan azab al-akbar. Azab adna sudah, azab akbar belum. Ya, azab adna ini hikmahnya dirasakan atau ditimpakan oleh Allah agar mereka yarji'un, bisa introspeksi dan menyesal, akhirnya mereka kembali. Itulah ayatnya. Kemudian Ubay ibn Ka'ab menafsirkan azab yang adna itu adalah masaibud dunya, musibah-musibah dunia. Jadi musibah-musibah yang terjadi di dunia ini itu masuk ke kategori azab adna. Kata siapa? Kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini penafsiran sahabat bahwa semua bencana di dunia ini itu termasuk azab yang diancamkan oleh Allah kepada semua yang mengingkarinya, yang ingkar kepada Allah, yang dikategorikan dengan azab adna, ringan ya, dibandingkan azab akhirat tidak akan ada apa-apanya. Ya, masaibud dunya war rum, dan musibah yang menimpa Persia dengan menangnya Romawi, kemudian batsya, hantaman keras, yaitu Badar, awid dukhan, dan asap yang kita bicarakan dalam bab ini, ya, awal batsyah awid dukhan, itu berbeda ya. Sebelumnya masaibud dunya wa, ya, masaibud dunya ada waw, kemudian wal batsyah waw juga, kemudian awid dukhan, itu berbeda. Dan atau, ya, dan ya, musibah dunia dan Romawi dan hantaman dan asap atau. Nah, ini atau wal batsyah awid dukhan. Batsyah atau dukhan di sini yang ragu dengan mengatakan au adalah Syu'bah, seorang perawi di dalam sanad ini. Itu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti rahimahullahu taala, dia ragu apakah batsyah atau dukhan. Ya, ini hanya dalam riwayat. Tetapi semua yang disebutkan itu sudah terjadi di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis-hadis yang bercerita tentang asap. Ya, hadis-hadis yang bercerita tentang asap. Dan memang seperti yang tadi saya isyaratkan, terjadi dua versi pendapat para ulama. Ada yang mengatakan asap ini terjadi dua kali atau berkali-kali di dunia sebelum akhirat terjadi, seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya, dan kemudian nanti di akhirat akan terjadi lagi sebagai tanda hari kiamat. Pendapat yang kedua seperti pendapat Abdullah bin Mas'ud, bahwa yang itu sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Dukhan itu tidak merupakan tanda hari kiamat, tetapi itu sudah terjadi di zaman Nabi. Ya, ini dua pendapat yang berkenaan dengan dukhan. Dan dukhan itu adalah asap yang mengancam, azab yang asap yang merupakan azab yang mengancam manusia, yang akan berpengaruh kepada pernapasan, bisa jadi membinasakan, bisa jadi pengaruhnya hanya sekedar pilek saja dan kita merasakan dampaknya. Itu belum asap, jangan dianggap asap karhutla itu yang masuk dalam ayat tadi ya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa asap karhutla di Riau ini itu adalah bukti dari firman Allah, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tidak sama sekali, walaupun memang asap itu sendiri bencana. Kalau sudah kelewatan dan bahkan menutup pandangan, ketika memang tebal-tebalnya tidak sampai 50 meter pandangan manusia. Ya, tidak sampai 50 meter, apalagi dia akan mengakibatkan kendala besar dalam pernafasan manusia. Makanya agama kita sama sekali tidak menyetujui, agama Islam ya, sama sekali tidak menyetujui sikap ini. Dan ini memang bagi sebagian orang solusi, tetapi bagian yang lain bencana. Dan Islam sama sekali tidak memberikan pengesahan terhadap perbuatan yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari asap, baik di dunia ini akibat ulah tangan manusia ataupun asap yang diturunkan oleh Allah sebagai hukuman untuk manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas tuntunannya, istiqamah di atas agamanya dan keimanan kepadanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu. Mungkin Al-Hafidz Al-Hajar sarraha bahwa ar-rajul alladhi jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Sufyan fi hadha al-hadith, لأن كان أبو سفيان كبير مضر في ذاك الزمان. وأيضا بعد ما أسلم الحافظ هنا في البخاري استغفر الله في البخاري أذفر في مسلم, أما في البخاري استسقي الله لمضر. وأيضا نقل الكلام القاضي, قال القاضي هنا في كما جاء في النووي قال القاضي قال بعضهم استسقي هو الصواب اللائق بالحال لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة. قلت ممكن النووي كلاهما صحيح, هذا نقل المهجر, هذا كلام النووي. أما في البخاري استسقي استسقي الله لمضر, هذا لفظ في البخاري. وأيضا الحافظ ذكر أن الرجل هو أبو سفيان لأنه كان كبير مضر في ذلك الزمان. قلت كلاهما الصحيح, فمعنى استسقي أي أطلب لهم المطر والسقيا, ومعنى استغفر أدعو الله لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار. إذن النووي يعني أول معنى الاستغفار إيه؟ يعني ألا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة لمضر, صحيح؟ صحيح. يقول apa yang hadis yang kedua tadi ya, yang seorang datang kepada Nabi setelah bencana yang menimpa Quraisy untuk meminta ya Rasulullah mintakanlah ampunan untuk mudar. Kata Nabi kepadanya, limudar, untuk mudar saya mintakan ampunan, innaka lajari, sungguhnya engkau benar-benar berani. Tetapi diriwayatkan di sini maka Nabi mendoakan untuk mereka, fada'allahu fada'allaha lahum, Nabi berdoa untuk mereka. Di Sahih Bukhari hadis yang sama, kata-kata istaghfir itu dengan lafaz istasqi. Dan bisa jadi karena memang dari sisi tulisannya mungkin mengarah hampir sama ya. Karena hadisnya famutiru ala dzalik. Naam, ya sahih. Fa dalam lafaz Sahih Bukhari orang tadi meminta kepada Nabi untuk memohonkan turun hujan kepada Allah. Istasqa, yastasqi, mintalah hujan kepada Allah untuk mudar. Jadi bukan memintakan ampunan tetapi memintakan hujan. Makanya mereka diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nawawi ketika membawa lafaz istighfir, dia juga membawakan maknanya adalah meminta untuk diberi hidayah, bukan ampunan. Beda ya. Memohonkan hidayah dengan memohonkan ampunan beda. Ya, sama dengan berdoa. Kalau memintakan hidayah walaupun mereka dalam keadaan kafir lalu diminta kepada Allah agar membuka pintu hidayah untuk mereka, ini boleh. Kita doakan orang kafir agar mendapat hidayah, boleh. Tapi kita doakan orang kafir untuk diampuni tidak dibenarkan. Ya. Karena syarat ampunan itu kan iman. Nah, jadi ini penjelasan Nawawi rahimahullah untuk kata-kata istighfir. Kemudian dia tegaskan bahwa Ibnu Hajar menegaskan bahwa yang datang untuk riwayat yang kedua itu ketika dia mengatakan ya Rasulullah adalah Abu Sufyan juga. Juga Abu Sufyan di riwayat yang pertama. Karena Abu Sufyan adalah tokoh terkemuka mudhar. Ya, jadi tokoh terkemuka mudhar Abu Sufyan. Jadi dia datang untuk memberikan keselamatan dan mengangkat kaumnya dari ancaman siksa. Datang kepada Nabi dan meminta agar Nabi memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Itu tambahannya dan kita tutup kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.